على نبينا الكريم محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ورسول ربك والمسلمين Suaranya bisa didengar jelas. Soalnya di Aceh lagi ujian keras. Didengar jelas ya. Qala mu'allif rahimahullah wal kalam wal khusuma wal jidal wal mira' muhtadun yaqtahu syakka fil qalb wain asaba sahibuhu al-haq al-kalam wal-kusuma wal-jidal wal-mira itu akan membuat keraguan dalam hati, walaupun ya orang yang walaupun mereka benar ya, tetap mereka disebut sebagai ahlul batil jika mereka yang berbicara tentang ilmu kalam. Kurang jelas ya, cuma sebentar ya saya cek dulu. Cek, halo, sebelum coba. Nah, gimana suaranya? Makin jelas? Sekarang jelas Ustaz. Tadi agak putus-putus. Oke, iya. Soalnya di sini hujan lebat nih. Ah, mungkin itu kali Ustaznya. Enggak ada effort-nya. Baik, Ustaz. Silakan Ustaz. Wal jidalu wal mira'u muhdathun yamdahu syakka bil qalb wa in asaba sahibul haq. Al-kalam wal khusuma wal jidal wal mira' adalah cara yang baru, yang itu akan mewariskan keraguan dalam hati seseorang, walaupun ya orang yang berbicara dengan salam, berbicara dengan kusuma, berbicara dengan jidal, mereka berada di atas kebenaran, tetap mereka ya dikatakan sebagai orang yang keliru dan salah. Insyaallah akan kita bahas apa yang dimaksud dengan al-kalam, apa yang dimaksud dengan al-jidal, apa yang dimaksud dengan al-mira. Dan insyaallah jadi pembahasan kita di sore ini disebutkan qauluhu ya, sebentar ya. Di sini oleh Syekh qauluhu al-kalam ai ilmu al-kalam wa ahli al-kalam hum alladhina yatakallamuna fi syu'un rabb. Min al-jahmiyah wal-mu'tazilah wal-asyairah. Ilmu kalam atau ahlul kalam adalah orang-orang yang mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya mereka yang itu meneliti daripada Al-Kitab dan meneliti dari As-Sunnah. Apakah dia kelompok Jahmiyah ataukah kelompok Al-Mu'tazilah ataukah mereka kelompok Al-Asy'ariyah? Siapa saja yang mereka berbicara tentang ilmu kalam yang tidak disadarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya sebatas dengan pemikiran dan akal, maka mereka semua sebagai ahlu kita ya pada awal kita disebutkan riwayat dari Qalib bin Bar rahimahullah, fakullu mutakallimin fahuwa min ahli al-ahwa wal bidah. Siapa saja orang-orang yang mereka berbicara dengan akal mereka, bidah. Baik. Jadi menunjukkan kepada kita pembahasan mengenai bidah dan ahli bidah adalah pembahasan yang sudah dikenal dan dibahas oleh para ulama kita terdahulu. Di antara hal yang akan bisa merusak dari akidah seseorang, bisa merusak daripada keyakinan seseorang adalah ketika ya mereka terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ketika seseorang terjerumus ke dalam kebid'ahan, disitulah awal daripada malapetaka yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhiratnya. Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ya, ini sepertinya suara yang kurang jelas. Jelas ya suaranya sudah. Ruwiya Ibnu Battah fil Ibanah anil Imam Al-Marwazi anil Imam Ahmad an-Qal man ta'ata al-kalam lam yuflah. Barang siapa yang seseorang memasukkan kalam memahami agama Allah dan khusus dalam memahami sifat-sifat Allah, maka dia tidak akan pernah selamat. Dia akan celaka, akan rusak pemikirannya, akan rusak akidahnya. Dia akan terhilangkan dari kalbunya kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'atal kalam lam yakhlu min ayyati jaham. Demikian pula siapa yang memasukkan ilmu kalam ke dalam akidahnya mereka, maka dia tidak akan terlepas. Dia akan digolongkan atau akan terperangkap dengan pemikiran-pemikiran al-jahmiyah. Jadi ini asal daripada munculnya aliran sesat dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjadikan akal dalam memahami Al-Qur'an, memahami sunnah dan juga dalam memahami akidah itu sendiri. Qarahu Abu Abdullah Qulushain min jinsil kalam. Dan Abu Abdullah maksudnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau membenci segala bentuk daripada ilmu kalam. Ya, karena itu semuanya tidak akan bisa mencerdaskan orang yang bodoh dan tidak akan bisa mengenyangkan orang yang pintar. Maka disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya walaupun ini merupakan pembahasan yang sudah sering kita lewat, namun tidak masalah kita ulang-ulangi, ya karena memang ini sesuatu yang jelas dan gamblang dan jelas rusaknya dan gamblang rusaknya di tengah-tengah muslimin ketika mereka menjadikan kalam ya akal sebagai pondasi dalam mereka beragama. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, hukmi fi ashabil kalam ayadribu bil jarid wa yahmilu ala al ibl wa yutafu bihim ala al asyair wal qabail wa yunada alaihim hadha jazaa'un min tarkil kitab wa sunnah wa akhdir fil kalam. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukuman atau pandangan saya kepada ahlul kalam dengan ya dipukul pakai pelepah kurma dan kemudian dia diarak menaiki unta dan dikelilingi kampung dan kabilah-kabilah dan kemudian diteraki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, hadza jazaa'un min tarkil kitab wa sunnah wa akhdil fil kalam. Ini merupakan balasan dari orang-orang yang mereka meninggalkan Al-Kitab dan meninggalkan Sunnah dan menjadikan Al-Kalam atau akal sebagai pondasi dalam memahami agama. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. taat. Kita mengingkari kesalahan dan kekeliruannya yang dia itu tidak ada berhadapan kita, yang dia jauh dari kita, yang kemudian kita sebarkan melalui internet, kita sebarkan melalui media-media, ya tentu tidak ada keraguan mengingatkan ahlul bidah, ya mengingatkan ahlul ahwa di internet ringan. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau mengarak mereka, bahkan dipukuli pakai pelepah kurma. Kita mempelajari ilmu kalam, dan dia orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin kerasnya Sunnah wal Jamaah dalam memerangi kebid'ahan, memerangi pelaku bid'ah, khusus kepada ahlul kalam yang mereka menjadikan pembantu di dalam ya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal mereka. Qauluhu khusumah disebutkan di sini setelah ucapan Syafi'i, apa yang muncul? Oh ini ya. Rawah al-Khatib fi Syarh Ashab al-Hadith. Qala Dhahabi fi Siyam ala hadha mutawatir anil imam. Dari riwayat yang datang dari Imam Syafi'i, hukuman bagi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu kalam itu sesuatu yang mutawatir. Wa qala Abu Yusuf sahibu ayy ahnafiyah, man talaba ad-din bil kalam tazandaq. Disebutkan oleh Abu Yusuf, temannya Abu Hanifah rahimahullah, barang siapa yang seseorang mempelajari agama dengan ilmu kalam, maka dia akan terjatuh ke dalam zindiq. Diriwayatkan juga dari Khatib, ya dari Syarh Ashabul Hadith, ya nomor 2 dan selain dari beliau. Wa athbatu li Abi Yusuf kullun min Syekh Islam ya wa Dhahabi, dan nukilan dari Abu Yusuf sahib Abu Hanifah tentang hukuman atau ucapan beliau tentang orang-orang yang mempelajari ilmu kalam itu dinukilkan dari Syekhul Islam dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kalam salafi fi karahiyat ilmu kalam wa ahli katsiran jiddan wa yulakhas lan Ibnu Abi Al-Izz rahimahullah fi syarh aqidah ath-thahawiyah. Ucapan para imam salaf ya dan mereka juga memerangi ahlul kalam itu sangatlah banyak ya di dalam kitab-kitab para ulama, dan kita bisa meringkas ya ucapan mereka apa yang ternukilkan dari Ibnu Abi Izz rahimahullah dalam kitab Syarh Aqidah Ath-Thahawiyah ya dengan tahqiq Syekh Yasin. Beliau selain memiliki syarah kitab Syarh Sunnah, beliau juga punya tahqiq kitab Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga beliau punya kitab tahqiq kitab Aqidah Ath-Thahawiyah. Pada halaman 24 dalam tahqiq kitab Syekh Sunnah Yasin, beliau menukilkan di sini ucapan Ibnu Abi Izz rahimahullah, di mana Ibnu Abi Izz rahimahullah mengatakan مخالفة للحق ومن ذلك مخالفة والمعرفة ما عند الأوام المؤمنين فضلا عن علمائهم اجتمالهم مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال ويولد لهم عنها من الأقوال المخالفة لشرع الصحيح والأقل الصحيح ما يضيق عنه المجال. طيب disebutkan oleh Ibnu Abi Izz rahimahullah, bahkan fayaqul bal karahu, bahkan mereka membenci ilmu kalam dikarenakan ilmu tersebut mengandung di dalamnya perkara-perkara kedustaan dan perkara-perkara yang menyelisih daripada kebenaran daripadanya adalah menyelisih daripada Alkitab dan Sunnah. Walihada la tajid inda ahliya. Oleh karena itu engkau ya tidak akan pernah mendapatkan dari ahlul kalam yang mereka yakin. Ya minal yakin, keyakinan yang dibangun di atas kalam tersebut. Ia akan datang ke keraguan-keraguan. Ya akhirnya tadinya dia ingin mengenal agama. Tadinya dia ingin dekat dengan Allah. Tadinya dia ingin mengenal akidah as-sahihah dengan ilmu kalam. Tidak sedikit dari mereka kemudian kufur dari Islam. Mereka keluar dari Islam. Mereka mengingkari apa yang sesuatu yang dia ingin mengenalnya. Ya sebagaimana telah kita nukilkan ucapan Abu Yusuf rahimahullah. Ya man ta'allam ilmu kalam tajadda. Ya wal ma'rifah ma indal awam mu'minin. Yang itu ya diketahui oleh orang-orang awam dari kalangan mukminin. Bahwasanya ilmu kalam itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada orang yang mempelajarinya. Orang awam dari kalangan mukminin faham akan kerusakannya. Maka bagaimana lagi dengan ulama-ulama mereka? Dari ulama ahlul hadis, dari ahlul ma'rifah. Ya dikarenakan ilmu kalam tersebut tercampur di dalamnya antara hak dan batil. Ya tidak bisa diketahui. Ya bahkan akan menjadi perkara yang sudah jelas kebenarannya menjadi tersamar. Wa kathural mira wal jidal. Ya akhirnya banyak terjadi perselisihan dan terjadi jidal dari orang-orang yang mereka menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam. Wa tasyara qil wal qal. Bahkan tersebar ya sesuatu perkara katanya-katanya sesuatu yang tidak pernah bersandarkan dengan sesuatu dari dalil. Wa tulidu lahum anha min al-aqwal al-mukhalifah. Ya akhirnya dari pemikiran-pemikiran mereka tersebut ya akan memunculkan ucapan-ucapan yang menyelisih daripada syariat yang sahih dan juga menyelisih daripada akal yang sahih, yang itu tentunya ya ma yadik anhul majal, itu tentunya sangat sempit sekali ya untuk dijelaskan hal-hal yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, menyelisih akal yang sehat ya dari orang-orang yang mereka mendalami ilmu kalam. Wa ila syekh, kalau seandainya ingin dijabarkan sangat banyak sekali kerusakan-kerusakan pada syariat, pada syarak dan juga kerusakan-kerusakan pada akal ketika mereka memahami syarak dengan akal-akal mereka. Dan kemudian ya disebutkan oleh syari qawluhu wal khusuma. Apa itu khusuma? Qala fi tahdhibul lughah wal khusuma ismun min takhasum wal ikhtisam. Jadi khusuma adalah isim dari takhasum wal ikhtisam. Nanti ada disebutkan artinya. Yuqal ikhtasamal qawm wa takhasum. Ya, ikhtisamul qawm. Ketika kaum tersebut berselisih, kemudian mereka saling terpecah. Di ikhtasama, itu kalimat asalnya dari perselisihan, pertikaian. Jadi ketika terjadi perselisihan di antara kaum, disitulah kemudian akan terjadi pertikaian. Wa khasimun fulan, fulanun. Khasama fulanun fulanan, mukhasamatan wa khusuman. Ya berselisih fulan dengan fulan. Berarti telah bertikai antara si fulan dengan si fulan. Qultu wal kha wa sad wa mim aslun yadulu alal munaza'a. Jadi kalimat kha, sad dan mim dalam bahasa Arab itu menunjukkan terhadap perselisihan, pertikaian atau yang semisalnya. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitab beliau Maqayisul Lughah. Qad qala ar-Raghib fil mufradat. Demikian juga disebutkan oleh Raghib dalam kitab Mufradat bahwasanya kalimat khasama itu menunjukkan maknanya adalah al-munaza'ah. Ya, al-mukhalafah. Baik. Faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Yasin. Dari al-firq atau al-farq بين المعادة والمخاصمة أن المخاصمة من قبل القول. Kalau مخاصمة pertikaian itu dari sisi ucapan. Dari sisi apa? dari sisi ucapan. Wal ada kemungkinan dikatakan al-mukhasamah, pertikaian yang terjadi di antara mereka adalah antara lisan dan masuk juga dengan tulisan. Maka wa yajuzu ayu khasamal insan ghairuhu min ghairi ayu adi wa yajuz ayu adi wala yukhasimuhu. Maka boleh ya dikatakan ayu khasamul insan ghairuhu, seseorang itu bertikai dengan orang lainnya min ghairi ayu adi, tanpa dia yu'adi, tanpa ada kebencian di dalam hati. Orang berdebat, dia sayang dengan saudaranya. Ketika dia berdebat, dia mengungkapkan kebenaran, dia mencegah dari kebatilan. Yang tidak ada permusuhan dalam hati, maka itu juga bisa disebut dengan al-khusumah secara bahasa. Wa yajuz ayu'adi wa la yukhasimu. Bisa saja seseorang itu benci dengan seseorang dalam hatinya. Dia enggak suka dengan dia. Dia benci dengan si fulan. Dia tidak layu khosimu. Dan berarti kata dia tidak menjibadi, tidak mendebatinya, dia tidak menjidalinya. Baik, itu dari sisi apa? Bahasa. Perbedaan di antara al-mu'adah dengan al-mukhasamah. Dan disebutkan oleh Muhammad bin Ja'far As-Sadiq rahimahullah, iyakum wal khusumat fid din fa innama tashqal qalb wa turithul nifaq. Hati-hati kalian daripada al-khusumat fid din, yang mendebati agama, ya, menjidali agama, memprotes apa yang datang dari ayat, apa yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak mengatakan saya protes ayat Al-Qur'an, saya protes hadis Rasulullah. Tetapi ketika dia mendatangkan sesuatu yang pertentangan daripada nasul Qur'an dan nasul sunnah, maka dia telah berjidal dalam agama ini, dia telah khusumah dalam agama ini. Fa inna tushghal qalb, karena itu akan melalaikan hati. Dan ketika hati tersebut terlalai dengan khusumat, maka juga itu akan mewariskan kenifaqan. Oleh karena itu, agama yang diyakini oleh seseorang adalah sesuatu yang dengannya untuk dia mengenal Allah dan diberibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Agama bukan sesuatu untuk dicari siapa yang paling kuat dan siapa yang menang. Iya, kecuali kalau seandainya dia melihat maslahat, ya, dengan dia berjidal akan memberikan manfaat. Sebagaimana jidalnya Imam Ahmad rahimahullah dengan Ibnu Abi Duwat, maka dia lakukan. Tapi kalau cuma sekedar debat-debat kosong, ya, yang itu tidak memiliki makna bahkan akan memberikan mudarat, maka itu ditinggalkan. Baik. Ruwiya Ibn Abi Hatim fi tafsir ya bi sanadin sahih ila Ibrahim fi qawli ta'ala walqiya bainahum bata wal baghdha, ditanamkan di antara mereka adawah dan baghdha. Ya, qala al khusuma wajidal fid din. Apa maksud daripada ayat wa alqaina bainahum al-adawa wal baghdha? Maksudnya mereka bertikai dan mereka berselisih dalam masalah agama, yang kemudian perselisihan yang tadinya dengan lisan akan tertanam dalam hati kebenciannya tersebut. Ya, maka ketika terjadi kebencian dalam hati, dia khawatirkan nanti larinya akan main dengan fisik dan tertumpahnya darah. Baik. Kemudian yaulahu rahimani wa rahimakumullah qauluhu wal jidal qala fi ta'rifat al jidal daf'u mar khosmahu. Jidal menolak seseorang lawan yang dia debatkan. Ya, dia menolak dengan cara apapun. An ifsadin qawlihi bi hujjatin aw syubhatin ay yufsad bi tasih kalamahu wal khusuma fil haqiqah. Jadi ya, al jidal adalah dafa al mar khasmahu an ifsad qawlihi, dari rusaknya ucapannya, apakah dengan hujjah ataukah dengan syubhat, ataukah dia maksudkan untuk membenarkan ucapannya ya maka itu juga disebut dengan al-khusumah. Jelas ya? Jadi terkadang ayuh ikhwah, ada seseorang yang dia memiliki muwatakot yang sahih. Dia memegang sesuatu dengan dalil yang sahih. Sesuai dengan apa yang datang daripada aibatus salaf. Tetapi terkadang dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia tidak bisa menyusun kalimat. Ya, dia tidak bisa berargumentasi ya dengan tenang dan semisalnya. Dan ada orang dari kalangan ahlul batil dan ahlul ahwa yang kalimat-kalimatnya adalah seperti sihir. Yang terkadang ketika walaupun dia tidak punya hujah, yang ada cuma syubhat, ya tetapi dengan hebatnya dia berretorika, hebatnya dia berbicara, ya terkadang bisa mengalahkan apa? Orang yang tadinya memiliki hujah. Bukan hujahnya yang lemah, tetapi terkadang ada orang-orang yang bisa mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang baik. Nah inilah menunjukkan bahwasannya perjidalan itu bukan menjadi modal seseorang itu berada di atas hak ataukah tidak ketika dia berada, dia menang dalam berjidal. Bisa difahami? Ini hal harus difahami. Oleh karena itu jangan kemudian dijadikan prinsip ya agama itu dengan jidal ketika ada orang yang menyelisih kita. Ini bukan syani ahlus sunnah. Itu sesuatu yang dibutuhkan terhadap. Dan itu bukan dendenan terus menerus. Ya karena ini dikhawatirkan para hadirin, kebenaran yang itu sangat kuat dan kokoh akan menjadi lemah ya dengan sebab pintarnya orang-orang ahlu bidah dan ahwa, mereka berargumentasi dengan ucapan mereka. Makanya menjadi prinsip pula agama dari aimatus salaf, agama itu sesuatu yang diyakini bukan untuk dijidali. Ya sebagaimana telah kita nukilkan pertemuan yang lalu dari Imam Malik rahimahullah, ketika Imam Malik rahimahullah diajak debat oleh seseorang, Imam Malik berkata, kalau seandainya nanti engkau aku kalahkan dalam jidalku, apakah engkau akan mengikutiku? Dan kalau seandainya nanti engkau telah mengikutiku, ada orang yang lagi mengajak jidal kepada kita, kemudian kita kalah, apakah kita akan mengikuti mereka? Ya, kita akan mengikuti mereka. Kata Imam Malik, berarti agama seseorang itu akan berubah-berubah. Ya, maka agama itu bukan sesuatu untuk dijidali, bukan sesuatu untuk disusumahkan, tapi agama itu merupakan sebuah keyakinan. Ketika dia telah meyakini itu sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang telah difahami oleh para imam dan salaf, maka itu cukup menjadi sebuah keyakinan untuk dirinya. Faham ya? Baik. Wa qala fil mufradat al-jidal al-mufawwadah ala sabilil munazza'ah wal mughalabah. Al-jidal adalah mufawwadah yang mana seseorang menggantikan, mufawwid, menyerahkan ya ala sabilul munazaah dari sisi perselisihan ya atau dari sisi untuk dia memenangkan sesuatu ya itu dari sisi bahasa yang disebut dengan al jidal yaitu kapan seseorang ketika dia menyelisih apa dia bertikai dengan seseorang dia mendebati seseorang untuk mendapatkan kemenangan ya supaya ucapannya itu diterima supaya pemikirannya itu diterima. Tidak peduli apakah itu dengan hujah atau bukan dengan hujah. Yang penting ucapan saya diterima. Faham ya? Maka ini disebut dengan al-jidal. Dan jidal seperti inilah yang tercela di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya. Ma yujadilu fi ayatillah ilal ladina kafaru. Tidaklah orang-orang yang mereka menjidali ayat-ayat Allah. Yang maksudnya dia lebih mengedepankan akalnya. Dia lebih mengedepankan pemikirannya di atas ayat-ayat Allah. Kecuali mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad saha anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalla qawmun ba'da huda. Kanu alaihi illa utul jidal. Tuma qara hadil ayat wa ma dhorabu laka illa jadala. Balhum qawmun khasimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma dhalla qawmun, tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali ketika mereka mendatangi jidal. Dia berada di atas kebenaran, dia berada di atas al-haq, dia berada di atas sunnah, dia berada di atas akidah yang sahihah, tetapi kemudian dia jadikan ilmu agama, dijadikan akidah yang dia yakini itu sebagai kebenaran, sebagai ajang untuk dia menjidat, sebagai ajang untuk dia berdebat. Ya, yang menjadi dendenannya cuma jidal dan jidal. Bisa difahami? Jelas ya? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, dan tidaklah mereka dipermisalkan kepada engkau kecuali orang-orang yang mereka berjidal, bahkan mereka adalah kaum yang khasimun, mereka adalah kaum yang datang bertikai, ya, yang kemudian menjadilah mereka golongan orang-orang yang tersesatkan. Qala al-Munawi fi Faidul Qadir, yakni ma taraka sabilul huda wa raqiba sunanud dalal, ya, wal murad la yamshi halahu ila al-jidal. Al-khusumah bil ba, khusumatul baqila. Maksud daripada ayat yang di atas, ya, tarkus sabilul huda, yang dia meninggalkan jalan petunjuk, yang kemudian dia mengambil sunnahnya ahlul dalal. Ya, wal murad maksudnya di sini dia tidak berjalan keadaannya kecuali hanya berjidal saja. Ya, dia belajar agama untuk apa? Dia mempelajari agama. Dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama untuk saya membantah fulan, untuk membantah alan. Ada manusia jenis-jenis seperti ini. Dia belajar agama untuk bukan meyakini sebagai kebenaran, tetapi dia mempelajari sesuatu untuk berjidal. Dan tidak ada semangat dia untuk belajar kecuali ketika pengajiannya tentang jidal. Tidak ada semangat dia untuk menghadiri pengajian kecuali ketika pengajian untuk bantah-membantah. Supaya dia mendapatkan ilmu, bisa berbantah-bantah nanti di Facebook. Orang-orang seperti itu tidak lama, ya na'udzubillah, dia akan menyimpang daripada jalan yang lurus. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, hadisnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Quran. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali, agama itu adalah sesuatu untuk diyakini, ya, diamalkan, yang dengannya dia ya kenal dengan Allah dan dengannya dia kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Qayyumi fil Misbah wa mahmudun in kana lil wuquf 'ala al-haq. Namun jidal itu bukanlah semuanya tercela, yaitu terpuji ketika dia tujukan untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan wajadilhum billati ya ahsan, dijalin mereka dengan cara yang baik. Qalu wala tujadil ahlal kitab illa billati ya ahsan, janganlah kau menjidali ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, ya, atau yang semisal. Baik, kemudian ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, wal khulasah al-amr fi jidal annahu nau'an. Maka kesimpulannya, jidal itu ada dua jenis. Yang pertama, jidal bighairi ilmin. Seseorang berjidal tidak dibarengi dengan ilmu. Allah mengatakan dalam ayatnya, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah wa indal ladina amanu. Dan orang-orang yang mereka berjidal tentang ayat-ayat Allah tanpa ada petunjuk, tanpa ada ilmu, tanpa ada hujjah, atau ya kemudian mereka telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang beriman mereka tidak menjadikan jidal sebagai pokok agama mereka. Ya, pokok dari agama mereka adalah keyakinan, apalagi berjidal dengan kejahilan dan kebodohan. Yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah, dan alladzina yadfa'una al-haq bil batil. Yang mana seseorang mereka membela kebenaran dengan kebatilan. Wa yujadiluna al-hujjah bighairi dalil, dan mereka menjidali hujjah tanpa dengan dalil. Dia ingin kebenaran tapi tidak dengan dalil. Wa hujjah ya ma'ahum min Allah, fa inna Allah lam yamkut ala dhalik ashadul maqt. Ya, sehingga hujjah ya umum min Allah, fa inna Allah yamqut ala dzalik asyadul maqat. Orang-orang yang mereka berhujjah dengan cara seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan yang menyiksa mereka atau akan menyesatkan mereka, atau Allah menegur mereka dengan teguran yang sangat keras ketika mereka menjadikan jidal ya sebagai dendenan dalam dia memahami agama. Baik, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan jidal fasyagab wa tanwih nasrul lil batil ba'da zuhuril haq wa bayan. Yang kedua, jidal ya bisyagab, dengan syagab dan juga dengan tabwih. Ya, apa itu syagab dan tabwih? Orang yang berjidal ingin menang sendiri. Ya, ingin memenangkan pemikirannya. Dia tidak mau ingin dengar ucapan siapapun dari manusia, walaupun orang yang dia lawan tersebut mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan mendatangkan dengan akal yang sahih. Ya, maka dia tetap menjidali, ya, dengan untuk memenangkan dirinya sendiri, wa nasrah lil batil. Kemudian dia membela kebatilan setelah nampak kepadanya kebenaran. Ya, dan ini semuanya adalah sesuatu yang tercela. Baik, wallahu a'lam bishawab. Karena di sini apa suara hujan lumayan keras, jadi saya kejar-kejaran dengan suara hujan. Ya, jadi agak berat untuk apa istilahnya membaca atau menjelaskan. Mungkin mohon maaf sampai untuk kajian hari ini, mungkin kita sampaikan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, satu atau dua soal, ya mungkin akan saya jawab sebatas kemampuan yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, qadarullah ma syaa, hujan derasnya menghilangkan konsentrasi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya kali ini. Silakan bagi ada yang ingin bertanya bisa meng-unmute mikrofonnya atau menyampaikan melalui komentar. Saya ingin bertanya, Ustaz. Nah, saya kadang-kadang semacam ada di Inggris itu ada sebuah tempat namanya Speech Corner. Di situ tuh tempat berkumpulnya semua orang yang ingin menyampaikan, misalnya berdialog atau berdebat, Ustaz. Nah, ada orang di situ yang memang pemahamannya bagus dan termasuk ahlus sunnah, tetapi ikut istilahnya ikut berpartisipasi di situ untuk istilahnya mendebati, bukan mendebati ya, ikut berdialog dengan non muslim ya, non muslim maupun muslim yang ingin bertanya tentang masalah agama. Nah, apakah membuat misalkan semacam debat corner atau speech corner yang tujuannya memang untuk istilahnya meng-counter pemaham-pemaham yang salah atau memberikan penjelasan-penjelasan itu diperbolehkan, Ustaz? Apakah tempat untuk melakukan istilahnya menyampaikan ilmu itu menjadi syarat yang penting atau seperti apa, Ustaz? Tempat dan kondisinya, Ustaz. Baik. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, pertama, ya, jidal menghujahi seseorang itu adalah bagian daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun pertama yang harus dibentengi oleh seseorang adalah ilmu agama. Ini merupakan modal utama atau modal awal untuk seseorang mendakwahkan ya Al-Qur'an dan Sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, manusia itu memiliki banyak jenis. Ada orang yang mereka ngeyel, tetapi karena memang kondisi dan keadaannya lah yang membuat dia ngeyel. Kalau seandainya seseorang bisa menampakkan hujah, ya menjelaskan tentang kebenaran, ya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan sesuatu hal yang terpuji. Ini merupakan sesuatu hal yang mulia. Ya, ya. Tetapi sesuatu yang tercela ketika seseorang ya berjidal dengan cara yang batil, yang dia tidak menguasai dan tidak memiliki ilmu apa yang dia jidali. Dan yang kedua, hanya sebatas untuk ya perdebatan kusir. Dalam arti kata orang yang dijidali tersebut memang sudah kondisi dan keadaannya keras kepala, ya akhirnya cuma sekedar perdebatan-perdebatan yang tidak membuahkan sesuatu apapun. Maka seorang muslim tidaklah menghabiskan waktunya kepada hal-hal yang seperti ini. Ya, dia gunakan waktunya yang lebih bermanfaat untuk memberikan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Nah, kalau seandainya memang kondisinya adalah kondisi yang pertama, ya kita menyediakan forum-forum tertentu yang kemudian kita menyebarkan dan mengantar dari berita-berita atau orang-orang yang menyudutkan Islam atau menyudutkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kemudian kita tersibukkan ya juga untuk memperdalam ilmu, untuk menghadiri kajian, dan juga untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah tanpa berhenti, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya seseorang tersibukkan dengan hanya berkantor berita, dalam keadaan dia tidak menghiasi dirinya dengan menambah ilmu, hadir di majelis ilmu, dan lain sebagainya, maka kita khawatirkan, syaitan itu telah memalingkan kita dari sesuatu yang baik kepada sesuatu yang tidak baik yang kemudian kita akan terperangkap dengan perangkap syaitan tersebut. Jadi kita memberikan porsinya masing-masing ya, dan jangan ini menjadikan sesuatu yang melekat pada diri kita, karena kita ketahui para ulama kita mereka memiliki kecemburuan kepada agama. Dan mereka juga kita ketahui punya kitab-kitab yang membantah al-batil, mengkanter dari kebatilan-kebatilan. Namun bersama dengan itu, ya menambah ilmu, menghadiri majelis-majelis alul hadith, itu tidak ditinggalkan oleh para ulama kita. Nah kalau seandainya itu merupakan kaliber ulama, apalagi kita yang bukan ulama. Ya, jadi meletakkan sesuatu itu pada porsinya, maka tidak ada masalah, apalagi dia melihat ada maslahat yang besar ya kepada sebagian orang yang mereka sebenarnya menginginkan kebaikan tetapi ya mereka tidak tahu mana jalan ke kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ya ini ada pertanyaan berikutnya mungkin terakhir untuk kali ini. Ustaz, sering ada video debat Ustaz Ahlussunnah dengan ustaz-ustaz lainnya. Contohnya Ustaz Serianda dan Ustaz IR. Apakah boleh kita menontonnya seperti ini, Ustaz? Yang pertama kita telah sebutkan tadi, tidaklah jidal itu dilarang secara mutlak. Ini harus kita pahami. Baik. Dan kita ketahui dari sisi kapasitas, Ustaz Firanda Hafizullah adalah orang yang memiliki kapasitas dalam ilmu. Beliau adalah seorang doktor dalam ilmu akidah. Bahkan beliau punya kitab berbahasa Arab yang menjelaskan tentang akidah. Jadi pertama, itu syarat sudah terpenuhi insyaallah pada diri beliau. Dan yang kedua, Ustaz Firanda tidaklah beliau menjadikan ini menjadi bendenan beliau setiap saat. Dari sekian banyak video, dari sekian banyak kajian yang disampaikan oleh beliau hafizahullah, yang mungkin sudah ratusan video atau mungkin sudah ribuan video, ya video jidal itu cuman satu. Ini sebenarnya adalah pelajaran buat para penuntut ilmu dari ustadz-ustadz mereka, dari guru-guru mereka, yang mana Ustadz Firanda memiliki ilmu yang masya Allah, ya doktor dalam ilmu akidah, tetapi tidaklah beliau jadikan ini setiap saat jadikan perdebatan. Jelas ya, maka tidak ada masalah untuk kita mengambil fawaid dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz yang memang memiliki ilmu dalam menerangkan dan menjelaskan dari jalan yang ahlul batil. Ya, tetapi seperti yang saya sebutkan, ini tidak menjadi dendenan, tidak menjadi ciri khas dari seorang penuntut ilmu yang hanya berjidal dan berjidal. Baik, dan Syekh Al-Albani sendiri, kita ketahui banyak orang-orang yang datang kepada beliau yang ingin mencari kebenaran, beliau jidali mereka dengan hujjah. Ya, dan banyak sekali kitab-kitab dalam silsilah Huda wa Nur itu perdebatan Syekh Al-Albani rahimahullah, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, tidaklah itu menyibukkan beliau untuk menggali ilmu, mempelajari ilmu, baca buku-buku para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pertemuannya kali ini. Kita mungkin tutup untuk kesempatan kali ini. Ketemu lagi di hari Kamis nanti insyaallah. Terima kasih atas segala kekurangannya hari ini. Sama-sama Ustaz, kami mohon maaf baru bisa menyampaikan kabarnya mendekati permulai. Ustaz. Mari kita tutup Ustaz. Ya, tetap ya. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.